ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bila kita berjihad bersama pemimpin yang syah untuk menghadapi pemberontak, dan ternyata pemberontak tersebut berhasil berkuasa, bukankah leher-leher kita menjadi taruhan? Ini pertanyaannya bila sesuatu yang belum terjadi tidak usah ditanya. Jelas ya? Prinsip-prinsip syariat itu tidak berubah. Andai kata terjadi pun, dia berjihad, pemerintah yang syah, ya dia secara syar'i untuk berjihad, lalu ternyata kalah, maka dia meninggal di situ, dia mati syahid dihitungannya, sebab jihadnya dihitung jihad syar'i. Jelas ya? Dia tidak usah pikir hasilnya, si pemberontak yang menang dan seterusnya itu bukan urusan dia. Allah punya kehendak di tengah makhluknya, tidak ada yang mengetahuinya. Jelas ya?